Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang isim ditinjau dari perubahan akhir kata. Bila kita perhatikan, kata-kata dalam kalimat bahasa Arab terkadang ada yang berharakat dhammah, ada yang berharakat fathah, kasrah dan juga sukun. Contohnya misalkan lafaz Allah yang sudah kita jelaskan di awal, kadang ia berharakat dhammah, ya, kadang lafzul jalalah Allah berharakat dhammah, contohnya pada ayat kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Di sini lafaz Allah lafzul jalalah berharakat dhammah, dan terkadang ia berharakat kasrah, contohnya alhamdulillahi rabbil alamin, ya lillahi, lafzul jalalah di sini berharakat kasrah karena ada huruf jarnya. Kemudian terkadang ia berharakat fathah, ya. Contohnya innallaha ma'as sabirin, ya. Innallaha ma'as sabirin. Di situ lafaz Allah lafzul jalalah berharakat fathah. Ya. Kemudian terkadang ada kata yang kita temukan harakatnya sama, akan tetapi hurufnya yang berbeda. Jadi ada kata yang harakatnya sama tapi hurufnya yang berbeda. Contohnya tasnia dan jamak mudzakkar salim, ya, musanna atau tasnia dan jamak mudzakkar salim. Sebagaimana yang kita telah pelajari bahwasanya tasnia rumusnya ada yang ani dan ada yang aini. Contohnya kalau muslimun menjadi muslimani dan muslimaini. Begitupun dengan jamak mudzakkar salim, rumusnya ada yang una dan ada yang ina. Contohnya kalau muslimun menjadi muslimuna dan muslimina. Bila kita perhatikan untuk tasniyah, muslimani dan muslimaini keduanya berharokat kasroh. Lalu apa yang membedakan antara muslimani dengan muslimaini? Bedanya yang satu berhuruf alif, muslimani, dan yang satu berhuruf ya, muslimaini. Begitupun dengan jamak mudzakkar salim, ada yang muslimun dan muslimina. Kalau kita perhatikan, harokat keduanya adalah sama, yakni sama-sama fathah, ya, muslimuna dan muslimina. Yang berbeda adalah yang satu berhuruf wawu, muslimuna, yang satu berhuruf ya. Nah, kedua jenis kata ini, yang pertama berubah harokatnya, yang kedua berubah hurufnya, disebut dengan mu'rab, ya. Disebut dengan mu'rab. Adapun lawannya, lawan dari mu'rab adalah mabni, yaitu kata yang tidak berubah baik harokatnya maupun hurufnya apapun yang terjadi. Ya, contoh kata yang termasuk mu'rab mabni, contohnya adalah kata nahnu, ya. Kata nahnu artinya adalah kami, ya. Sampai kapanpun, ya, kata nahnu adalah nahnu. Ya, tidak mungkin kita menemukan kata nahnu menjadi nahna atau menjadi nahni. Sampai kapanpun kita akan menemukan bahwa kata nahnu harokatnya adalah fathah, dhammah. Nahnu, tidak mungkin kita menemukan kata nahnu menjadi nahna atau nahni. Nah, ini gambaran singkat tentang isim mu'rab dan isim mabni. Sebelum kita bahas lebih lanjut tentang mana kata yang masuk isim mu'rab dan mana kata yang termasuk isim mabni, maka perlu digarisbawahi bahwasanya mu'rab dalam bahasa Arab itu ada 4 sesuai dengan, ya, sesuai dengan jumlah harokat dalam bahasa Arab, ya. Seperti kita ketahui bahwasanya dalam bahasa Arab ada harokat dhamma, kemudian fathah, kasroh dan sukun, ya. Dan keempat harokat ini menjadi tanda asli bagi mu'rab, ya. Ya. Ada 4 i'rab, ya, ada 4 mu'rab. Yang pertama disebut dengan rofa, dan rofa ini mewakili dhamma. Yang kedua disebut dengan nasab, nasab ini mewakili fathah. Yang ketiga disebut dengan jar, dan jar ini diwakili dengan kasrah. Dan yang keempat disebut dengan jazm, dan jazm ini diwakili dengan sukun, ya. Artinya dhamma, fathah, kasrah dan sukun ini menjadi tanda asal bagi keempat i'rab tersebut, ya, rofa, dhamma, nasab, fathah, kemudian jar, kasrah dan jazm, sukun. Lalu, apa pentingnya kita mempelajari i'rab ini? Apa pentingnya kita mempelajari mu'rab ini? Nantinya kita akan mempelajari bahwasanya ketika kita menyusun ya kalimat dalam bahasa Arab, ada kaidah yang harus dipenuhi seputar i'rab ini. Misalkan nanti ada kaidah kalau pelaku itu harus rafa, sedangkan kalau korban atau objek itu harus nasab, ya. Kemudian ada juga kaidah kalau didahului oleh huruf jar maka harus jar, ya, harus jar. Nah, karena harokat ada empat, ada dhamma, ada fathah, ada kasrah, dan ada sukun, ya. Maka i'rab pun ada empat, ada rafa yang merupakan tanda asalnya dhamma, ada nasab yang tanda asalnya adalah fathah, ada jar atau khafat yang tanda asalnya adalah kasrah, dan ada jazm yang tanda asalnya adalah sukun. Contoh kaidah, ya, kaidah rafa, nasab, khafat dan khafat atau jar dan jazm ini, misalkan kaidah yang menyebutkan bahwasanya pelaku ini harus rafa. Karena rafa tanda asalnya adalah dhammah, maka kalau kita ingin membuat kalimat misalkan Zaid telah berdiri, ya, maka kita katakan koma Zaidun, tidak boleh koma Zaidan, karena kaidahnya adalah pelaku harus rafa dan rafa tanda asalnya adalah dhamma. Maka kita katakan koma Zaidun, tidak boleh koma Zaidan, karena kalau Zaidan ia adalah nasab. Sedangkan nasab ini bukan untuk pelaku melainkan untuk korban, ya. Sekarang kita praktekkan lagi mengenai nasab. Misalkan Zaid memukul Bakar, ya. Zaid memukul Bakar, maka kita katakan Doroba Zaidun Bakron. Kenapa Zaid dibaca Dommah sedangkan Bakron dibaca Fathah? Karena pelakunya adalah Zaid, sedangkan pelaku dalam bahasa Arab harus Rofa, ya. Maka ia dibaca Dommah Doroba Zaidun. Sedangkan Bakron, kenapa ia dibaca dibaca Fathah? Karena ia adalah korban atau objek, dan kaidahnya objek itu harus nasab, dan nasab tanda asalnya adalah fathah, ya. Maka dikatakan doroba Zaidun Bakron, ya. Ada kata yang ketika rafa memang dibaca dhammah, ketika nasab dibaca fathah, ketika jar dibaca kasrah, dan ketika jazm dibaca sukun. Tetapi ada juga kata yang tidak dibaca dhammah ketika rafa, tidak dibaca fathah ketika nasab, tidak dibaca kasrah ketika jar, dan tidak dibaca sukun ketika jazm. Karena nanti ada pembagiannya lagi yang insya Allah kita akan pelajari di pelajaran yang selanjutnya, ya. Pada kesempatan kali ini kita tidak akan berpanjang lebar tentang pembagian i'rab tadi, rafa, nasab, jar dan jazm. Cukup hanya sebatas untuk mengetahui bahwasanya mu'rab ini ada empat nantinya. Ada rofa, ada nasob, ada opat, dan jazam. Sekarang kita kembali membahas apa saja kata yang termasuk isim mu'rab dan apa saja kata yang termasuk isim mabni. Karena kita membahas tentang isim, jadi kita abaikan dulu pembahasan tentang mu'rab fi'il dan mabni fi'il. Karena ketika kita membahas mu'rab dan mabni, sebetulnya ini berlaku tidak hanya untuk isim saja, tetapi berlaku juga untuk fi'il. Sebagaimana isim, nanti fi'il pun ada yang mu'rab, ada yang mabni. Tetapi kita tidak membahas mu'rab untuk fi'il dan mabni untuk fi'il di sini. Tapi pada kesempatan yang lainnya, insyaallah ta'ala. Baik. Kata yang termasuk mu'rab apa saja, maka kita yang pertama harus mengetahui bahwasanya mu'rab ini ada dua, ya, sebagaimana yang dijelaskan di awal bahwa mu'rab ada yang berubah harokatnya, ada yang berubah hurufnya, ya. Ada yang berubah harokatnya, ada yang berubah hurufnya. Apa saja isim yang mu'rab yang berubah harokatnya? Maka ada tiga, ya, isim yang mu'rabnya dengan harokat. Yang pertama isim mufrad, ya, contohnya muslimun. Yang kedua jamak taksir, contohnya misalkan tulabun jamak dari talib, atau rijalun jamak dari rojul, Yang ketiga jamak muannats salim. Ya, contohnya muslimatun, mu'minatun. Nah, ini tiga kata yang termasuk mu'rab yang berubah harokatnya, ya. Isim mufrad, jamak taksir, dan jamak muannats salim. Artinya isim mufrad seperti muslimun terkadang kita temukan dalam bentuk dhammah muslimun, terkadang fathah musliman, dan terkadang kasroh muslimin. Begitupun dengan jamak taksir, misalkan rojul, jamak taksirnya adalah rijalun, maka rijalun ini bisa kita baca dhammatain, dhamma atau dhammatain rijalun, bisa fathah ya, rijalan bisa kasroh rijalin ya. Begitupun dengan jamak muannats salim, bisa kita baca muslimatun dan bisa kita baca muslimatin. Akan tapi khusus untuk jamak muannats salim ada kekhususan di mana dia tidak bisa berharakat fathah ya. Ya. Berbeda dengan isim mufrad dan jamak taksir yang bisa an in un, bisa muslimun, bisa musliman dan muslimin, bisa rijalun, bisa rijalan, bisa rijalin. Adapun muslimatun jamak muannats salim ia tidak bisa nasab. Ia tidak bisa, mohon maaf, bukan tidak bisa nasab. Ketika nasab ia tetap kasroh. Jadi hanya dua pilihan untuk jamak muannats salim, ada muslimatun dan ada muslimatin, dan tidak ada muslimatan. Ya. Kalau contohnya dalam kalimat misalkan jaa rajulun, ya, isim mufrad dari rijal, misalkan rajulun, jaa rajulun. Seorang laki-laki telah datang. Karena rajulun merupakan fa'il, subjek, maka ia harus rofa, dan tanda rofa bagi isim mufrad adalah dhammah, maka dibaca jaa rajulun. Kemudian contohnya ketika nasab ra'aitu rajulan, aku telah melihat seorang laki-laki. Kenapa rajulan dibaca fathah? Karena kata laki-laki dalam kalimat ra'aitu rajulan, aku telah melihat seorang laki-laki, merupakan objek, dan objek kaidahnya harus nasab, dan tanda asal nasab adalah fathah, maka dibaca ra'aitu rajulan. Kemudian contoh isim mufrad ketika dalam kondisi jar, contohnya adalah marartu birajulin, yang artinya aku telah berjalan dengan seorang laki-laki. Karena kata rajul didahului oleh huruf jar, maka ia berharokat kasrah, marartu birajulin. Begitupun jamak taksir, contohnya jaa rijalun ketika rofa, ra'aitu rijalan ketika nasab, dan marartu birijalin ketika jar. Dan terakhir jamak muannats salim ketika rofa, ja'at al-muslimatu. Kenapa yang digunakan adalah ja'at? Karena kita tahu bahwasanya muslimat itu adalah muannas, maka kita menggunakan fi'ilnya pun fi'il yang muannas ya. Ja'at al-muslimatu. Ra'aitu al-muslimati ketika nasab, kemudian marartu bil muslimati ketika jar. Kalau kita perhatikan ketika nasab dan jar sama ya, sama-sama dibaca kasroh, karena memang ini kekhususan dari jamak muannats salim di mana ia tidak boleh dibaca fathah ya. Ketika nasab bukannya berharakat fathah, akan tetapi dibaca kasroh, ini kekhususan bagi jamak muannats salim. Baik, itu adalah tiga kata yang termasuk mu'rab, yang mu'rabnya dengan harokat. Adapun kata yang mu'rab, yang mu'rabnya dengan huruf, itu juga ada tiga. Yang pertama tasniyah, yang kedua jamak mudzakkar salim, dan yang ketiga adalah isim-isim yang lima. Ya. Yang pertama tasniyah. Jadi sebenarnya saya jelaskan tadi, tasniyah ini ada dua bentuk ya, ada yang ani dan ada yang aini. Ada yang ani, ada yang aini. Muslimani dan muslimaini. Ya. Kaidahnya adalah muslimani digunakan ketika rofa. Adapun muslimani digunakan ketika rofa. Adapun muslimaini digunakan ketika nasab dan jar. Ini yang pertama, isim tasniyah. Kemudian yang kedua adalah jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim termasuk isim mu'rab, yang mu'rabnya itu dengan huruf ya. Ada yang berakhiran una dan ina, muslimuna dan muslimina. Kaidahnya adalah yang berakhiran una itu untuk ketika rofa, adapun ina, muslimina misalkan, itu ketika nasab dan jar. Kaidahnya seperti itu. Kemudian selain isim tasniyah dengan jamak mudzakkar salim, ada lagi satu kelompok isim yang unik ya, yang disebut dengan isim yang lima. Isim yang lima adalah lima isim yang memiliki perubahan huruf yang agak unik dibanding kata yang lain, yakni ada tiga ya. Ada waw, alif, dan ya. Kelima isim tersebut adalah akhun, saudara, abun, bapak, kemudian hamun, paman, kemudian famun, mulut, dan zu yang memiliki. Kelima kata ini bisa berubah menjadi tiga ya, tiga jenis ya. Hurufnya berubah menjadi waw, contohnya kalau akhun saudaramu misalkan akhuka, bisa akhuka, bisa akhoka, bisa akhika. Begitupun dengan kata yang lain, misalkan abun bisa abuka, bisa abaka, dan bisa abika ya. Ini ketiga kata yang termasuk isim mu'rab yang mu'rabnya itu dengan huruf. Yang pertama tasniyah, yang kedua jamak mudzakkar salim, dan yang ketiga isim-isim yang lima. Contohnya dalam kalimat misalkan kalau kita yang mengatakan dua orang muslim telah datang, maka kita katakan ja'a muslimani, bukan ja'a muslimaini. Karena kaidahnya menyatakan kalau fa'il harus rofa. Sedangkan tadi disebutkan untuk tasniyah yang digunakan ketika rofa itu yang akhirnya ani, bukan aini. Sehingga kita tidak boleh mengatakan ja'a muslimaini. Yang boleh adalah ja'a muslimani ya. Kalau ja'a muslimaini tidak boleh. Yang boleh adalah ja'a muslimani. Ini contoh ketika rofa. Ketika nasab, contohnya misalkan ra'aitu muslimaini, aku telah melihat dua orang muslim. Ya, kenapa dibaca muslimaini? Karena memang kaidahnya ya, kalau kedudukannya nasab sebagai objek kan harus nasab, maka yang digunakan adalah yang akhirannya aini, bukan yang ani. Maka kita katakan ra'aitu muslimaini, bukan ra'aitu muslimani. Ini yang benar. Dan yang ketiga, ketika kondisinya jar ya, contohnya marortu bi muslimaini, aku berjalan dengan dua orang muslim, maka yang digunakan adalah muslimaini bukan muslimani ya, berdasarkan kaidah kalau rofa ani, kalau nasab dan jar aini. Begitupun dengan jamak mudzakkar salim, ketika rofa una, ketika nasab dan jar ina ya. Contohnya jaa muslimuna ketika rofa, ra'aitu muslimina ketika nasab, marartu bi muslimina ketika jar. Kemudian isim yang lima, contohnya ketika rofa ja'a akhuka dengan wawu ya. Ketika rofa isim yang lima itu dengan wawu hurufnya, ja'a akhuka, ketika nasab dengan alif, ra'aitu akhoka ya dengan alif, dan ketika jar dengan ya, marortu bi akhika. Jadi ada tiga variasi, akhuka, akhoka, akhika. Nah, ini keunikan dari isim yang lima. Ya, ini kata-kata yang mu'rab ya, baik yang mu'rabnya huruf dan yang mu'rabnya dengan harokat. Tadi saya ulangi, untuk yang mu'rabnya dengan harokat ada tiga, ada isim mufrad, ada jamak tasir, ada jamak muannats salim. Adapun yang mu'rabnya dengan huruf ada tasniyah, ada jamak mudzakkar salim, dan ada isim-isim yang lima. Isim yang lima ini adalah abun, akhun, hamun, famun ya, abun, akhun, hamun, famun, dan zu ya. Kelima kata ini perubahannya ada tiga ya, dengan wawu, dengan alif, dan ya. Yang kedua, apa kata yang masuk dalam kelompok mabni? Maka ada beberapa kata yang masuk ke kelompok mabni. Yang paling sering dijelaskan dalam atau dijadikan contoh dalam buku-buku nahwu, isim yang termasuk mabni yang pertama adalah isim dhamir, kemudian isim isyarah ya. Seluruh kata ganti ya, dari huwa sampai nahnu selamanya akan seperti itu. Jadi selamanya yang namanya huwa ya huwa, tidak pernah huwa, huwu, huwi. Begitupun dengan hiya, selamanya akan hiya, tidak hiyu atau hiyi ya. Ini merupakan salah satu contoh isim mabni, yaitu isim domir. Yang kedua isim isyarah, yang kata tunjuk, semuanya juga mabni. Artinya selamanya hada ya hada, tidak pernah berubah. Begitupun dengan hadihi, selamanya kan hadihi, tidak pernah hadiha atau hadihu. Ya. Barangkali ini pembahasan tentang isim mu'rab dan isim mabni. Sebetulnya ketika kita membahas masalah isim mu'rab dan mabni, maka pembahasan mu'rab dan mabni juga berlaku untuk pembahasan fi'il ya, tidak hanya bagi isim tapi juga dibahas untuk fi'il. Akan tetapi untuk pendahuluan maka cukup dijelaskan contoh-contohnya dalam bentuk isim. Yang penting kita tahu bahwasanya dalam bahasa Arab ada kata yang harokatnya bisa berubah-ubah atau hurufnya berubah-ubah, atau ada kata yang tidak berubah sama sekali. Sama dengan isim, nanti ada fi'il yang harokatnya bisa berubah-ubah, ada juga fi'il yang selamanya akan dalam bentuk seperti itu apapun kondisinya. Baik, saya rasa cukup untuk pelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi ashabi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.